السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita kembali bertemu dalam kajian hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami sayyidil mursalin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pada kesempatan yang baik ini kita melanjutkan kajian kita masih pada bab tentang fadlu al-buka, keutamaan menangis karena Allah subhanahu wa ta'ala. Keutamaan menangis karena Allah subhanahu wa ta'ala. Qala al-imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam kitab beliau dalam bab ini, wa'an Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf anna Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu أتي بطعام وكان صائما فقال قتل مصعب بن أمير رضي الله عنه وهو خير مني فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة إن غطي بها رأسه بدت رجلاه وإن غطي بها رجلاه بدا رأسه ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط أو قال أعطينا من الدنيا ما أعطينا قد خشينا أن تكون حسناتنا أجلت لنا ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام. Dari Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf. Dari Ibrahim putra Abdurrahman bin Auf, beliau berkata, anna Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, bahwasanya pernah pada suatu ketika Abdurrahman bin Auf diberikan makanan kepada beliau, dan ketika itu beliau sedang berpuasa. Maka beliau berkata, yaitu Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu berkata, telah terbunuh Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, wa huwa khairun minni, dan beliau lebih mulia dari aku. Falam yujad lahu ma yukaffan fihi, ketika beliau meninggal tidak didapati kain untuk mengafaninya, illa burdatun, kecuali selembar kain. Idza ghuttiya biha ra'suh, apabila kain itu dipakai untuk menutup kepalanya, badat rijlah, maka tampaklah kakinya. Wa in ghuttiya biha rijlah, dan apabila ditutup burdah tersebut kakinya, maka bada ra'suhu, maka tampaklah kepalanya. Thumma busita lana minad dunya ma busita, kemudian dilapangkan oleh Allah bagi kita apa yang dilapangkan dari dunia ini. Atau beliau mengatakan, u'tina minad dunya, kita telah diberikan dari dunia ini, ma u'tina, yaitu apa yang diberikan. Qad khashina an takuna hasanatuna ujilat lana, sungguh kami merasa khawatir Kami khawatir, kami takut seandainya kebaikan-kebaikan ini telah dipercepat oleh Allah untuk kami. Thumma ja'ala yabki, kemudian beliau menangis. Hatta tarakat ta'am, sehingga kemudian dia meninggalkan makan. Hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, hadis Abdurrahman bin Auf ini ketika beliau diberikan makan, beliau mengenang tentang masa lalu beliau bersama para sahabat-sahabat lainnya yang telah mendahului beliau. Salah satu yang dikenang oleh Abdurrahman bin Auf adalah sahabat Mus'ab bin Umair, seorang sahabat yang memiliki fadilah besar. Mus'ab bin Umair, yang mana beliau adalah orang yang diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ke kota Madinah untuk mengajarkan Al-Qur'an kepada penduduk Madinah. Mus'ab bin Umair, seorang yang berjihad, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Beliau termasuk dari golongan as-sabiqun al-awwalun, orang-orang pertama yang memeluk Islam dari kalangan sahabat, dari kalangan muhajirin, dari kalangan sahabat yang berada di kota Mekah pada saat itu. Mus'ab bin Umair adalah seorang yang mulia. Beliau mengikuti peperangan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dua perang besar. Peperangan pertama adalah perang Badar Al-Kubra, kemudian perang yang kedua adalah perang Uhud, yang beliau gugur meninggal pada perang Uhud, yaitu pada tahun ketiga Hijriah. Nah, ketika Mus'ab bin Umair meninggal, maka beliau tidak memiliki sesuatu. Padahal ketika di Mekah, beliau adalah seorang pemuda yang cukup kehidupannya, seorang pemuda yang memiliki harta, sehingga kemudian tatkala dia memeluk Islam, dia menyembunyikan keislamannya dan tidak disampaikan atau tidak diketahui oleh keluarganya. Mus'ab bin Umair ketika di Mekah, orang yang memiliki pakaian yang indah, pakaian yang bagus, demikian pula memakai minyak wangi yang mahal, yang tidak dimiliki oleh yang lainnya. Tetapi tatkala beliau meninggal dalam keadaan sangat sederhana, karena beliau lebih mencintai akhirat daripada dunia. Beliau meninggalkan harta bendanya dan keluarganya di kota Mekah hanya untuk mendapatkan, yaitu Islam, mendapatkan ridho Allah, mendapatkan akhirat yang menjadi idamannya. Sehingga ketika beliau meninggal pada waktu perang Uhud, beliau meninggal hanya dengan memakai satu lembar kain, yang mana kain yang dipakainya itulah yang digunakan untuk kafan, untuk mengafani beliau. Kain itu tidak menutupi seluruh tubuhnya. Ini menunjukkan kain itu tidak panjang sepanjang tubuhnya atau lebih dari panjang tubuhnya. Kata Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, apabila ditutup kepalanya ketika dikafani, maka terbuka kakinya. Dan apabila ditarik kain itu menutup kakinya, maka tampak kepalanya. Ini menunjukkan betapa keadaan di zaman itu. Maka ketika Abdurrahman bin Auf mengenang tentang keadaan dahulu, ya, salah satu yang beliau sebut adalah Mus'ab bin Umair yang telah meninggal, dan Abdurrahman bin Auf mengakui bahwasanya Mus'ab bin Umair lebih mulia darinya. Kutila Mus'ab ibn Umair, Mus'ab bin Umair telah terbunuh radhiyallahu anhu, wa huwa khairun minni, dan beliau, yakni Mus'ab bin Umair, lebih mulia dari aku, kata Abdurrahman bin Auf. Padahal Abdurrahman bin Auf termasuk salah satu dari 10 orang yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai ahli surga dalam satu hadis. Meskipun demikian, beliau mengatakan bahwasanya Mus'ab bin Umair lebih mulia dari aku. Ketika beliau meninggal, kain kafannya tidak mencukupi untuk menutupi badannya. Kemudian kata Abdurrahman bin Auf bahwa setelah itu Allah membuka bagi kaum muslimin, bagi para sahabat, dengan kemenangan-kemenangan yang mereka peroleh dalam peperangan-peperangan menaklukkan negeri-negeri kafir, maka Allah memberikan kepada mereka harta yang banyak. Allah membuka bagi mereka kenikmatan-kenikmatan duniawi. Sehingga kemudian kata Abdurrahman bin Auf, bahwa kami khawatir kebaikan-kebaikan kami telah dipercepat oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dunia ini. Kemudian beliau menangis. Nah, ini menunjukkan keutamaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, dari kisah tentang apa yang disebutkan oleh Abdurrahman bin Auf dan Mus'ab bin Umair pada hadis ini, menunjukkan betapa seorang yang mulia dia mengenang ya perjalanan orang-orang yang soleh. Abdurrahman bin Auf mengenang masa lalu ketika bersama para sahabat-sahabat, salah satunya adalah Mus'ab bin Umair, seorang yang soleh, seorang yang tidak mencintai dunia, seorang yang zuhud dalam kehidupannya, sehingga kemudian dia pun meninggal dan tidak memiliki apa-apa selain dari satu lembar kain yang menutupi badannya. Ini menunjukkan kezuhudan para sahabat di zaman itu di dalam memperjuangkan agama Allah, dan mereka adalah orang-orang yang tidak mencintai dunia ini. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan as-sabiqun al-awwalun, orang-orang pertama, orang-orang mendahului kita yang pertama-tama memeluk Islam, yang mana mereka adalah orang-orang yang memiliki berbagai macam keutamaan. Makanya Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Salah satu di antara as-sabiqun al-awwalun adalah Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, dan juga yang semisal dengan beliau adalah pamanda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, yang mana beliau pun demikian wafat ketika terjadinya perang Uhud. Kemudian yang juga diambil dari hadis ini, bahwa mereka para as-sabiqun al-awwalun, mereka telah mengorbankan semua yang mereka miliki dalam membela agama Allah subhanahu wa ta'ala, dalam mempertahankan agama Allah dan memperjuangkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka rela menjual dunia mereka demi akhirat mereka. Lain halnya dengan manusia di zaman sekarang yang rela menjual agamanya, menjual akidahnya demi kedudukan, demi harta, demi nama, demi pujian manusia, agar disanjung, agar dianggap sebagai pahlawan. Subhanallah, alangkah jauhnya perbedaan antara mereka, para sabiqun al-awwalun, yang mereka menjual dunia mereka demi agama mereka, demi akidah mereka, dengan jika dibandingkan dengan manusia atau sebagian manusia di zaman kita ini yang justru menjual agama mereka, menjual akidah mereka demi mendapatkan dunia. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah menyelamatkan kita dari perilaku yang demikian. Karena bagaimanapun manusia hidup di dunia, dia akan meninggalkan dunia ini. Betapa lama, berapa lama pun jabatan yang diembannya, maka dia pun akan meninggalkan dan melepaskan serta menanggalkan jabatannya. Berapapun harta yang dimilikinya, maka suatu saat dia akan meninggalkan semua hartanya. Kaum muslimin dan kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana hadis ini juga memberikan pelajaran kepada kita tentang apa yang dilaksanakan oleh para sahabat dahulu, yaitu at-taqallul minad dunya, yaitu mereka meninggalkan atau untuk masalah berkaitan dengan duniawi, mereka tidak mengumpulkannya, tetapi mereka membelanjakannya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis ini juga memberikan pelajaran kepada kita bahwa seorang hendaklah berhati-hati, dia selalu waspada, dia selalu mawas diri dengan memperbanyak amal-amal solehnya, amal kebaikannya. Karena bagaimanapun dia akan meninggalkan dunia ini, dan yang akan bermanfaat baginya adalah iman dan amal solehnya. iman dan amal kebaikannya, itulah yang akan dibawa di akhirat kelak, yang akan dibawa ketika dia meninggalkan dunia ini. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang rasa takut para sahabat radhiyallahu anhum kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka benar-benar takwa kepada Allah, mereka takut kepada Allah, makanya mereka taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mus'ab bin Umair, seorang yang telah memperjuangkan Islam, dan dia telah dengan seizin Allah telah mendapatkan apa yang dijanjikan Allah subhanahu wa ta'ala untuknya. Demikian pula Abdurrahman bin Auf, ketika di akhir-akhir kehidupannya beliau terus-menerus atau di dalam keadaan beribadah pada Allah ta'ala. Kita melihat dalam kisah ini, ketika Abdurrahman bin Auf mengucapkan kalimatnya dalam hadis ini, mengenang masa lalunya bersama para sahabat-sahabat yang lainnya, beliau dalam keadaan berpuasa. Ini menunjukkan ketaatan mereka kepada Allah, dan bahwa mereka adalah orang-orang yang beramal. Mereka bukan orang-orang yang banyak bicara. Mereka bukan orang-orang yang sekedar ngomong di atas lisan, tetapi tidak mempunyai pekerjaan atau amalan. Tidaklah demikian keadaan mereka. Mereka istiqamah dalam iman mereka. Mereka istiqamah dalam ibadah mereka. Amalan-amalan wajib, amalan-amalan sunnah, mereka kerjakan. Karena mereka tahu bahwasanya tidak ada yang bermanfaat bagi mereka kecuali iman dan amal soleh. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita ketakwaan para sahabat, yang mana mereka khawatir kalau-kalau apa yang Allah bukakan untuk mereka dari kenikmatan-kenikmatan duniawi, dikhawatirkan bahwa itu telah dipercepat oleh Allah untuk mereka di dunia, sehingga nanti dikhawatirkan di akhirat mereka tidak mendapatkan sesuatu. Ini menunjukkan kekhawatiran yang membuat mereka semakin meningkatkan amal ibadah mereka, yang membuat mereka semakin berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kekhawatiran ini adalah sesuatu yang seyogianya ada pada diri kita. Kita tidak boleh merasa bahwa semua dan setiap amal ibadah kita diterima oleh Allah ta'ala. Dan kita tidak boleh meyakini atau merasa bahwasanya nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita dari berbagai macam nikmat itu menunjukkan bahwa Allah ridho kepada kita. Tidak. Dikhawatirkan bahwa itu adalah nikmat-nikmat yang telah dipercepat oleh Allah kepada kita di dunia, na'udzubillah min dzalik, sehingga nanti di akhirat tidak mendapatkan bagian. Oleh karena itu harus ada kekhawatiran. Harus senantiasa memohon pada Allah agar Allah menerima amal ibadah kita sebagaimana yang diajarkan dan dituntun oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang termulia, manusia yang termulia, beliau pun meskipun telah mengetahui tempatnya, keridhaan Allah kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, namun beliau setiap hari di pagi hari sebelum memulai aktivitas beliau setelah sholat subuh, beliau membaca satu doa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku mohon kepada engkau ilmu yang bermanfaat. Aku mohon kepada engkau, ya Allah, rezeki yang baik. Aku mohon kepada engkau, ya Allah, amal ibadah, amal perbuatan yang diterima. Ini menunjukkan kekhawatiran. Sekaligus Nabi SAW mengajarkan kepada umat beliau agar mereka selalu minta kepada Allah Ta'ala setiap hari tiga perkara ini, yaitu ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang dapat merubah perilaku seseorang, yang merubah hati seseorang dari syirik kepada tauhid, dari kemaksiatan kepada ketaatan. Ilmu yang memberikan manfaat pada seorang adalah ilmu yang diamalkannya, ilmu yang dipraktekkan dalam kehidupannya. Tentu terutama ada ilmu agama, akidahnya diperbaiki, ibadahnya diperbaiki, dan ilmu yang diperoleh. Itulah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang yuzakki nafsal alim, yang membersihkan jiwa orang yang memiliki ilmu tersebut. Itulah ilmu yang bermanfaat. Tidak penting gelar doktor, profesor, dan seterusnya. apabila tidak diamalkan, apabila tidak dikerjakan, ya, tidak ada manfaatnya. Bahkan ilmu itu akan menjadi bumerang bagi orang yang memiliki itu semuanya. Jika ilmunya tidak memberi manfaat kepadanya, jika tidak diamalkan olehnya. Maka dari itu Islam, agama yang memperhatikan tentang teori dan praktek. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim, di dalam surat Saf, Ya ayyuhalladzina amanu, lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kalian berbicara apa yang tidak kalian kerjakan? Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Besar kebencian Allah atau di sisi Allah kalau kalian berbicara sesuatu yang tidak kalian kerjakan. Maka dari itu kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, marilah kita terus berdoa memohon pada Allah Azza wa Jalla agar Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Demikian pula yang kedua yang dimohon oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di pagi hari adalah beliau memohon agar diberikan rezeki yang halal dan yang baik. Rezeki yang halal yang dapat memberikan kekuatan kepada orang yang memakan rezeki halal itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Warizqan thayyiban. Ya Allah, aku mohon pada Engkau rezeki yang baik. Tentu rezeki yang baik adalah rezeki yang halal. Halal dan baik. Karena itu yang akan memberikan kekuatan pada seorang untuk dia meningkatkan amal ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang dimohon oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah taala yang ketiga adalah wa amalan mutaqabbala, dan amal ibadah yang dikabulkan, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang, jangankan orang muslim, orang musyrik, orang yang bukan muslim, ketika dia berbuat, ketika dia beramal yang dianggapnya itu adalah ibadah, dia berharap agar ibadahnya diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Apalagi seorang mukmin, seorang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya. Tentu dalam amal-amal perbuatannya, amal ibadahnya yang dikehendaki, yang menjadi harapannya adalah agar amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka alangkah ruginya tatkala seorang menganggap amalnya diterima oleh Allah, ternyata di akhirat kelak semuanya tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah kerugian yang besar dan itulah kerugian yang nyata. Oleh karena itu, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, seorang harus tanamkan dalam dirinya ada rasa kekhawatiran kalau amal-amalnya tertolak, sehingga dengan demikian dia akan terus memperbaiki amalnya, terus memenuhi dua syarat diterimanya amal ibadah seseorang, yaitu mengikhlaskan amalnya semata-mata karena Allah, dan kemudian dia senantiasa mengikuti tuntunan dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena itulah syarat diterimanya amal seseorang. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang berikutnya yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah taala dalam bab ini, qala rahimahullah wa an Abi Umamah Sudai ibni Ajlan Al-Bahili radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Umamah, nama beliau adalah Sudai bin Ajlan Al-Bahili radhiyallahu anhu, beliau berkata dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa syai'un ahabba ila Allah ta'ala min qatrataini wa atharaini." Tidak ada sesuatu pun yang lebih dicintai oleh Allah melebihi dua titik, dua tetes dan dua bekas. Lalu kata Nabi alaihi salatu wasallam, qatratu dumu'in min khasyatillah, yaitu tetesan air mata karena takut kepada Allah, wa qatratu damin yuhraqu fi sabilillah, dan tetesan darah yang tertumpahkan di jalan Allah, wa ammal atharan, adapun dua bekas, dua bekas yang dicintai oleh Allah adalah fa atharun fi sabilillahi ta'ala, yaitu bekas langkah-langkah seseorang di jalan Allah, wa atharun fi faridatin min faraidillahi ta'ala, dan bekas-bekas langkah seseorang dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan hadis ini adalah hadis yang derajatnya hasan, derajatnya baik sebagaimana dikatakan oleh para ulama yang meneliti tentang kesahihan hadis ini. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan menangis karena Allah. Karena tangisan sebagaimana pernah saya jelaskan dan disebut oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah taala beberapa macam tangisan, beberapa macam air mata. Ada air mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada air mata yang tercurahkan karena sebuah kegembiraan yang diperoleh oleh seseorang. Ada air mata yang juga terjatuh berlinang karena kesedihan yang menimpa seseorang. Ada pula air mata yang disebut oleh dalam bahasa kita air mata buaya, air mata nifak, air mata kemunafikan, pura-pura menangis dan seterusnya. Ada pula air mata drama, orang-orang yang berdrama, yang bermain satu adegan, kemudian dia memaksakan dirinya untuk menangis, padahal menangis itu bohong, bukan dari hatinya. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Nah, Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan di dalam hadis ini bahwa tiada sesuatu yang lebih dicintai oleh Allah taala melebihi dua tetesan. Tetesan pertama adalah tetesan air mata. Air mata yang menetes karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak bisa dibuat-buat. Air mata yang keluar karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah air mata yang terdorong dari hati yang takwa kepada Allah taala. Dari hati yang betul-betul menyadari akan dosanya, akan kemaksiatannya, akan perbuatannya, kemudian dia menyesali perbuatannya. Lalu kemudian terdoronglah dari penyesalan hatinya itu, keluarlah air matanya. Maka air mata yang demikian yang menangis karena Allah, karena takut kepada Allah, dan melihat amal-amal perbuatannya, dan melihat nikmat-nikmat Allah yang demikian besar kepadanya, dan dia tidak mampu melaksanakan ibadah sepenuhnya jika dibandingkan dengan nikmat yang Allah berikan kepadanya, maka timbullah penyesalan dalam dirinya. Timbullah kemudian rasa takut pada Allah, sehingga kemudian menangis, mengucurkan air mata. Maka Allah sangat mencintai seorang hamba yang demikian keadaannya, yang meneteskan air mata karena takut pada Allah taala. Dia mengingat akan dosanya, akan perbuatannya. Dia mengingat akan waktu-waktu yang telah berlalu, sekian tahun hidup di dunia, apa yang telah dia kerjakan, apa yang telah dia amalkan, yang mana itu semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Umur kita akan ditanya oleh Allah taala. Waktu kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesehatan dan nikmat-nikmat yang Allah berikan pada kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita gunakan dan kenikmatan-kenikmatan tersebut? Sebagaimana Allah taala berfirman, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im." Kemudian kalian benar-benar akan ditanya tentang nikmat yakni yang Allah berikan, yang Allah anugerahkan kepada kalian. Maka orang yang selalu kembali kepada Allah, mengingat kepada Allah, dia bertobat pada Allah, maka timbul rasa takut dalam dirinya, kemudian bercucurlah air matanya. Maka tetesan-tetesan air mata ini adalah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan air mata munafik. Bukan air mata munafik. Tapi air mata yang benar-benar keluar karena takut pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, tetesan kedua yang dicintai oleh Allah taala, yang paling dicintai oleh Allah taala adalah tetesan darah karena Allah, karena jihad fi sabilillah. Ketika ada peperangan, ada perjuangan, ada jihad secara syar'i, maka seorang dia mengikuti peperangan karena Allah Subhanahu wa taala. Berjihad fi sabilillah, maka tertombaklah dia atau terluka oleh senjata lawannya, kemudian meneteskan darah. Maka tetesan-tetesan darah itu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada dua bekas, bekas langkah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah atharun fi sabilillah taala, bekas-bekas langkah dalam perjuangannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia berjalan dalam rangka membela agama Allah, dalam rangka melakukan amal-amal kebaikan untuk memperjuangkan agama Allah, maka bekas langkahnya adalah yang paling dicintai oleh Allah taala. Demikian pula wa atharun fi faridatin min faraidillah, dan orang-orang yang mereka ya berjalan ya untuk melaksanakan apa-apa yang Allah wajibkan kepadanya. Dia berjalan ke masjid untuk melaksanakan sholat lima waktu, yang mana sholat lima waktu adalah diperintahkan oleh Allah dan merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Langkah-langkah kakinya, bekas-bekas langkah itu adalah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula orang yang pergi untuk melaksanakan ibadah haji, langkah-langkah kakinya ketika berjalan melaksanakan manasik-manasik haji yang merupakan fardhu baginya, yang merupakan kewajiban baginya, inilah langkah-langkah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula seorang yang mengantarkan zakat, karena zakat adalah suatu hal yang wajib. Kemudian dia mengantarkannya, dia memberikan kepada mereka yang berhak dengan langkah kakinya, maka langkah-langkah ini yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini tentu menggugah hati seseorang yang ada iman di dalam dirinya untuk kembali kepada Allah, untuk mendapatkan sesuatu yang paling dicintai oleh Allah, yaitu menangis karena Allah, memperjuangkan agama Allah. Demikian pula dia melaksanakan apa yang menjadi kewajiban yang Allah wajibkan kepadanya dan penuh keikhlasan, dan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menunjukkan tentang keutamaan menangis karena khasyatullah, menangis karena takut kepada Allah. Yang kemudian menangis karena takut kepada Allah ini sebagai bukti iman seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Menangis karena takut kepada Allah sebagai bukti bahwa orang tersebut beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan iman yang sesungguhnya. Makanya dia takut, makanya dia khawatir. Kemudian yang kedua, di antara pelajaran yang diambil dari hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan jihad fi sabilillah, berjuang dalam rangka i'la kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah, makin memiliki keutamaan-keutamaan yang besar. Sebaliknya, langkah yang menuju kepada perbuatan-perbuatan yang menghinakan Islam, menghinakan kaum muslimin, ini adalah seburuk-buruk langkah, seburuk-buruk bekas. Tatkala seorang melangkah, namun langkahnya bukan untuk li'i'la'i kalimatillah, bukan untuk meninggikan agama Allah, tetapi untuk merendahkan agama Allah, untuk menjadikan agama Allah bahan tertawaan, bahan guyonan, bahan lelucon, na'udzubillahi min dalik. Entah ada iman pada diri orang yang demikian atau tidak, kita kembalikan pada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, orang yang melangkahkan kakinya dalam rangka membela agama Allah, dalam rangka menolong kaum muslimin, memberikan kepada fuqara, memberikan kepada orang-orang janda, memberikan kepada mereka yang membutuhkan, ini bagian dari jihad fisabilillah. Bagian dari jihad fisabilillah. Maka langkah-langkah itu diterima oleh Allah taala dan paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan melaksanakan amalan-amalan yang wajib. Karena itulah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian amalan-amalan yang sunnah. Maka seorang salat 5 waktu lebih utama daripada salat tahajud. Karena salat 5 waktu adalah wajib. Salat tahajud adalah sunnah. Ya, ini menunjukkan bahwa yang wajib adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun demikian, amalan-amalan sunnah bisa dengan amalan sunnah itu juga untuk mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara hadis juga yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah taala dalam bab ini adalah hadis Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, yang mana ketika itu beliau mengatakan, wa adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan. Rasulullah pernah memberikan mau'izah, memberikan nasihat, memberikan peringatan kepada kami, yang mana mau'izah beliau tersebut, nasihat-nasihat dan peringatan-peringatan beliau tersebut, wajilat minhal qulub, menggetarkan hati, wa dharafat minhal uyun, dan mengucurkan air mata. Ini menunjukkan betapa wasiat, nasihat dan peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat di akhir-akhir kehidupan beliau yang sangat mendalam. Nasihat yang merasuk dalam hati-hati mereka, hatinya orang-orang beriman, ketika dia mendengar ayat-ayat Allah tidak berlalu begitu saja. Ketika dia mendengar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berlalu begitu saja, karena ada iman di dalam dirinya, ada lahan yang subur dalam hatinya, sehingga ayat-ayat dan hadis-hadis yang melewati lahan yang subur dalam hatinya itu selalu menumbuhkan sesuatu dalam dirinya, selalu menumbuhkan sesuatu dalam dirinya. Itulah para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Nabi SAW pernah memberi peringatan kepada para sahabat di akhir hidup beliau, mau'idhah yang menggetarkan hati, hatinya orang-orang beriman, hatinya orang-orang mukmin, ya, bukan hati orang-orang yang tandus, tandus hatinya, tandus pikirannya, tandus lisannya. Kalau berbicara tidak ada manfaatnya, berbicara justru merugikan Islam dan kaum muslimin, berbicara hanya merendahkan agama Allah, ini tidak akan, tidak bermanfaat, bahkan akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala setiap ucapannya, setiap pembicaraannya, ya, yang merugikan Islam dan kaum muslimin akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi lain dengan pembicaraan yang bermanfaat, pembicaraan yang bersumber dari wahyu Allah, bersumber dari hadis Nabi SAW, ini akan memberikan bekas dalam diri seseorang. Maka dari itu ketika seorang terlewat padanya ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi SAW, namun tidak ada pengaruh dalam dirinya, maka hendaklah introspeksi diri, mereksi kembali dirinya, imannya untuk dia perbaiki. Lahan hatinya tandus, tidak menumbuhkan pohon iman, bahkan menumbuhkan pohon-pohon yang tandus, yang hidup di tempat-tempat yang tandus. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Nabi SAW memberikan wasiat. Di antara wasiat beliau adalah untuk bertakwa pada Allah Ta'ala. Usikum bitakwallah wassam'i wa ta'ah. Aku wasiatkan kepada kalian untuk takwa kepada Allah, dan untuk mendengar dan menaati. Dan untuk mendengar dan menaati. Wa in abdun habasyiyun, walaupun dipimpin oleh seorang budak dari negeri Habasyah, tapi taatilah. Kemudian Nabi Alaihissalam memerintahkan kepada kita untuk berpegang teguh kepada sunnahnya dan sunnah para ulafa ar-rasyidun. Kemudian untuk menjauhi perbuatan-perbuatan yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengapa demikian? Karena semua itu akan menjadikan manusia menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara hadis yang disampaikan oleh Nabi Alaihissalam yang menggetarkan hati dan mengucurkan air mata. Kaum muslimin rahimakumullah, demikianlah yakni hadis-hadis yang dibahas yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala di dalam bab ini, dan insyaallah taala kita memasuki bab yang berikutnya, yaitu bab tentang fadl az-zuhdi fid dunya, bab tentang keutamaan pola hidup zuhud di dunia ini, wal hath ala taqallul minha, dan anjuran untuk meminimalkan keduniaan yang kita miliki, wa fadl al-faqr, dan keutamaan yakni pola hidup yang betul-betul membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, pola hidup yang seadanya, pola hidup secukupnya. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, apabila kita membaca ayat-ayat Al-Quranul Karim, satu hal yang kita jumpai di dalam ayat-ayat Al-Quranul Karim, yaitu ayat-ayat tersebut, atau kita akan jumpai ayat-ayat yang memerintahkan kepada kita untuk tidak mencintai dunia ini. Tidak ada satupun ayat di dalam Al-Quranul Karim yang memuji tentang dunia. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan dunia ini sebagai tempat untuk sementara waktu bagi manusia. Mereka dalam perjalanan menuju kepada akhirat, menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu tidak ada ayat dalam Al-Qur'anul Karim yang mana Allah memuji dunia ini agar manusia cinta pada dunia, manusia memperbanyak dunianya, tidak kita jumpai. Justru yang dijumpai adalah Allah memerintahkan kita atau memberitahukan kepada kita tentang dunia yang dia akan sirna, dia akan berlalu, dan dia akan berakhir. Ya. Supaya manusia tidak tergiur dengan dunia ini. Tetapi dia mengambil bekal dari dunia ini secukupnya. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan janganlah engkau lupa bagian dari duniamu. Tetapi apa yang Allah berikan pada kita diperintahkan oleh Allah untuk apa? Untuk mencapai akhirat yang mulia. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah, carilah, kejarlah dari apa yang Allah anugerahkan kepada engkau, kejarlah negeri akhirat. Allah anugerahkan berbagai macam nikmat. Berbagai macam nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Nikmat din, agama, iman. Ini nikmat terbesar. Nikmat hidayah. Kemudian nikmat yang lain adalah Allah memberikan kesempurnaan pada tubuh kita. Allah lengkapi tubuh kita dengan hati, dengan kedua mata untuk melihat, dua telinga untuk mendengar. Allah memberikan kepada kita lisan sehingga kita bisa berbicara. Allah memberikan kepada kita akal pikiran yang sehat supaya kita berpikir tentang ciptaan-ciptaan Allah ini. Allah memberikan kepada kita kesehatan dan berbagai macam nikmat lainnya, ya. Yang mana apabila kita menghitung nikmat Allah, kita tidak akan mampu menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan apabila kalian menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan bisa menjumlahkannya. Kalian tidak akan bisa menjumlahkannya. Jangankan sekian banyak nikmat, satu jenis nikmat, kalau dihargakan, kita tidak akan mampu untuk membayarnya. Walaupun kita memiliki harta sebanyak-banyak di dunia ini. Contoh ada nikmat udara. yang kita diberikan oleh Allah Ta'ala dengan cuma-cuma. Bernafas. Dengan cuma-cuma tanpa bayaran. Allah berikan pada kita. Belum nikmat yang lainnya. Nikmat mata, nikmat pendengaran. Ya. Nah, seorang tidak akan tahu nikmat itu kecuali tatkala nikmat itu telah hilang darinya. Seorang tidak akan tahu harga dan nilai suatu nikmat kecuali setelah nikmat itu pergi. Setelah nikmat itu dicabut, baru dia mengetahui betapa besarnya nikmat tersebut. Seorang tidak akan tahu betapa besar nikmatnya mata kecuali kalau dia sudah buta. Makannya banyak, gulanya tinggi. Dari pengaruh gula itu menjadikan matanya, na'udzubillah min dzalik, buta. Nah, dia akan merasakan betapa nikmatnya bisa melihat setelah terkena kebutaan. Dengan pula nikmat mendengar. Dia akan mengetahui betapa besarnya nikmat mendengar tatkala telah hilang pendengarannya atau berkurang pendengarannya karena suatu faktor. Maka dari itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita demikian banyaknya. Nah, kita diperintahkan untuk manfaatkan nikmat tersebut. Nikmat tersebut untuk kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kita letakkan pada tempatnya. Dalam rangka mensyukuri nikmat Allah. Dalam rangka mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim memerintahkan kepada manusia untuk memanfaatkan kehidupan dunia yang sementara ini untuk negerinya, untuk di negeri akhirat. Ya, wabtaghi fima ataka Allahu darul akhirah. Carilah, berharaplah, kejarlah. Dengan apa yang Allah berikan padamu, kejarlah negeri akhirat itu. Dengan kesehatannya, dengan hartanya, ya, dengan peluang waktu yang Allah berikan, dengan kecukupan, kekayaan, semua itu diperintahkan untuk mengejar negeri akhirat. Lalu kata Allah Ta'ala, wala tansa nasibaka minad dunya. Tetapi jangan kamu lupakan bagianmu dari dunia ini. Karena bagaimanapun manusia hidup di dunia. Kita hidup di dunia, kita memerlukan makan. Yang dengan makan itu, kita mendapatkan kekuatan pada fisik kita untuk beribadah pada Allah. Kita membutuhkan minuman. Kita memerlukan kesehatan, maka kita menjaga kesehatan kita. Kita memerlukan kendaraan, maka kita memiliki kendaraan karena memang dibutuhkan. Ini bagian-bagian yang tidak bisa ditinggalkan. Ya. Tetapi jangan sampai semuanya itu, ya, hal yang kecil ini melalaikan hal yang lebih besar dan yang menjadi tujuan utama, yaitu negeri akhirat. Ya. Tidak bisa dipungkiri tentang kebutuhan manusia di dunia ini. Dia memerlukan hal-hal yang dibutuhkan. Bahkan kebutuhan di zaman sekarang ini, ya, jika dibandingkan dahulu, jauh lebih besar. Ya, jauh lebih besar. Sekarang kita punya macam-macam hal-hal yang kita harus bayar. Harus ada iurannya. Ya, sehingga seorang bekerja, seorang berbuat, seorang berusaha untuk memenuhi kebutuhan dunianya. Ini semua tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seorang memiliki harta pun tidak dilarang. Ya. Bukan berarti kemudian seorang disuruh tidak mencintai dunia, artinya dia tidak boleh mempunyai harta, tidak. Bahkan apabila kita cermati para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka adalah orang-orang yang paling zuhud di dunia ini, mereka juga sebagian dari mereka adalah orang-orang yang cukup. Ya. Abu Bakar Siddiq orang yang cukup. Orang yang mampu. Umar bin Khattab orang yang memiliki harta. Utsman bin Affan seorang yang kaya raya. Ali bin Abi Thalib juga demikian. Dan yang lainnya. Dari sahabat-sahabat Nabi SAW. Tetapi semua yang mereka miliki itu. Harta yang mereka miliki. Kedudukan yang Allah berikan pada mereka. Justru mereka jadikan sebagai jembatan menuju keridhaan Allah di akhirat kelak. Itu yang mereka lakukan. Dan itu yang diinginkan dan diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Agar dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan, kita gunakan untuk negeri atau untuk mencapai ridha Allah, mencapai surga Allah, mencapai cinta Allah di akhirat kelak. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Islam tidak melarang seorang muslim untuk menjadi orang yang memiliki harta. Tetapi para ulama menyebutkan ada tiga perkara yang harus dilakukan oleh seorang yang memiliki harta yang banyak. Yang pertama, harta yang dimilikinya harus dari jalan yang halal. Tidak boleh dari jalan yang haram. Makanya Allah haramkan riba. Karena harta kekayaan yang diperoleh dari riba adalah harta yang tidak halal. Kalau harta itu tidak halal, maka dia tidak akan ada keberkatannya. Tidak akan ada keberkatannya. Allah mengharamkan mencuri. Allah mengharamkan merampok hak milik orang. Karena apa? Karena harta-harta yang diambil secara paksa, dicuri tanpa sepengetahuan pemiliknya, ini adalah harta-harta yang haram, yang tidak ada berkahnya. Allah halalkan jual beli. Karena dengan jual beli, atau jual beli itu halal. Ya. Wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah halalkan jual beli. Dan Allah haramkan riba. Jadi yang pertama, seorang yang memiliki harta harus dari jalan yang halal. Bukan dari jalan yang haram. Yang kedua, harta yang dimilikinya tidak boleh menjadikan dia lalai dari mengingat Allah. Jadi harta yang dimilikinya tidak boleh melalaikan dia dari mengingat Allah. Karena manusia yang namanya manusia, atau sebagian dari mereka, kalau sudah mendapatkan harta, lupa kepada Allah. Yang tadinya kewajiban-kewajiban dilaksanakannya, dan banyaknya harta, sibuk dan harta, justru kadang-kadang meninggalkan kewajibannya. Nah, ini tidak dibolehkan. Tetapi dia dengan harta itu harus justru semakin mendorong dia untuk selalu mengingat Allah. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai harta kalian dan anak-anak kalian menjadikan kalian lalai dari mengingat Allah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Barang siapa berbuat demikian, maka itulah orang-orang yang merugi. Jadi harta yang banyak, anak yang banyak, tidak boleh melalaikan seorang dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, seorang yang memiliki harta yang banyak harus memberikan hak harta itu, hak Allah yang Allah wajibkan dalam harta tersebut, yaitu mengeluarkan zakat. Mengeluarkan zakat. Dan Allah hanya menetapkan dalam agama ini, ya, pemungutan zakat jika dibandingkan dengan jumlah harta itu hanya sedikit. Hanya 2,5% dari harta yang dimilikinya. Kalau binatang ternak dia memiliki 40 ekor kambing, Allah hanya meminta 1 ekor kambing dari 40. Sedikit. Ya. Sangat sedikit. Begitupun manusia masih pelit. Na'udzubillah. Maka seorang muslim silahkan memiliki harta. Tapi ingat 3 hal ini. Yang pertama, dari jalan yang halal. Tidak boleh dari jalan yang haram. Yang kedua, tidak boleh harta ini melalaikan seorang dari mengingat Allah. Apalagi sampai menjadikan dia meninggalkan hal-hal yang wajib. Ini tidak dibenarkan. Jadi harus tetap justru meningkatkan dia untuk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, hendaklah dia mengeluarkan zakat dari harta yang dimilikinya. Bahkan ada hal-hal yang juga bersifat sunnah. Kalau zakat itu wajib, sedekah itu sunnah. Ya. Selain dia melakukan hal yang wajib, juga sedapat mungkin dia menginfakkan, membelanjakan hartanya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita kembali kepada Apa sih makna zuhud itu? Bab fadlu zuhud. Babu fadli zuhud. Bab tentang keutamaan zuhud. Para ulama menyebutkan tentang definisi zuhud ini. Definisi yang paling sesuai sebagaimana dikatakan oleh para ulama, yaitu apa yang diucapkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullah alaih. Beliau mengatakan, az-zuhdu tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Zuhud itu adalah meninggalkan segala sesuatu yang tidak ada manfaatnya untuk di akhirat kelak. Ini namanya zuhud. Tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya bagi seorang hamba di akhirat kelak. Ini namanya zuhud. Berarti zuhud ini ada dalam ucapan, dalam perbuatan, dalam tindakan, tanduk, dalam perilaku. Seorang melihat, ada manfaatnya atau tidak? Kalau tidak ada manfaatnya di akhirat, ditinggalkannya. Kalau ada manfaatnya, dilakukannya. Kemudian, sedangkan al-wara', kata beliau rahimahullah, wal-wara'u tarku ma yukhafu dararuhu fil akhirah. Wara' itu, sikap wara', yaitu meninggalkan sesuatu yang dikhawatirkan, bahwa sesuatu itu mendatangkan mudharat bagi seorang di akhirat kelak. Dia tinggalkan. Sesuatu yang dapat membahayakan dirinya untuk di akhirat kelak. Dia tinggalkan. Itu namanya wara'. Sedangkan zuhud, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya di akhirat kelak. Ya. Dan itu banyak. Contoh permainan-permainan yang tidak ada gunanya, yang tidak ada manfaatnya. Ya. Karena waktu ini berjalan. Waktu tidak menunggu kita. Ya. Dia tetap berjalan. Apapun yang kita lakukan, waktu tetap berjalan. Seorang tidur, waktu tetap berjalan. Ya. Umurnya semakin berkurang. Ya. Jadi kita ini sedang berkurang umur kita. Sampai pada batas waktu tertentu. Nah, jadi orang yang zuhud, yaitu diantaranya adalah yang dia meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaat baginya di akhirat kelak. Sedangkan wara', yaitu dia meninggalkan sesuatu yang dikhawatirkan sesuatu tersebut akan memberikan mudharat baginya di akhirat kelak. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, ini bagian dari pembukaan bab tentang zuhud ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan ini pada kesempatan yang akan datang. Masih mukaddimah berkaitan dengan fadl az-zuhud dan bab zuhud ini. Dan insyaallah setelah ini sesi tanya jawab, saya kira sampai di sini materi yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Semoga Allah menganugerahkan kita kesadaran untuk bertobat pada Allah, untuk kembali kepada Allah, untuk meningkatkan amal-amal ibadah kita, amal saleh kita, sehingga kita dapat istiqamah sampai akhir kehidupan kita di dunia ini. Aqulu qawli hadza, wallahu ta'ala a'lam. Baiklah, jazakumullahu khairan Ustaz atas pembahasan kaji ilmiah di kesempatan pagi hari ini. Dan berikutnya, pendengar dan juga pemirsa di mana pun Anda berada, kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya melalui layanan telepon 0218236543 atau pertanyaan pesan singkat ke nomor 0819896543. Pertanyaan pesan singkat yang akan kita bacakan untuk mengawali sesi tanya jawab pagi ini. Seorang bertanya, Ustaz, ini dari Abdullah dari Bengkulu. Saya baru hijrah, bagaimana jika saya pernah ada masalah dengan orang lain, Kemudian saya mengembalikan haknya secara diam-diam, apakah diperbolehkan? Sebab saya malu. Dan apakah malu dan takut kepada makhluk disebabkan pernah zalim ini kepada makhluk yang saya alami merupakan hal yang masuk dalam kesyirikan? Berikut pertanyaannya, silakan untuk jawabannya. Baik, pertanyaan hamba Allah dari Bengkulu. Beliau dalam pertanyaannya kelihatannya ada sesuatu yang masih merupakan hak milik orang lain yang ada di tangannya. Sekarang bagaimana caranya untuk mengembalikan hak itu kepada orang tersebut? Apakah datang membawanya, mengakui bahwa dia pernah berbuat atau mengambil hak orang itu dahulu, tapi dia sudah bertobat, kembali pada Allah, dia ingin mengembalikannya, ataukah dia mengembalikan dengan diam-diam? Baik. Di sini kembali kepada pertimbangan maslahat dan mafsadatnya. Pertimbangan sisi positif negatifnya. Apabila bapak yang bertanya ini ya, melihat ya, karena kita mengetahui watak seseorang, kita mengetahui kalau kita pernah bergaul dengannya. Kalau sekiranya kita mengetahui bahwa orang ini, jika kita datang mengakui kesalahan kita, kemudian kita kembalikan hak dia, dia akan menerima dengan baik, dia akan yakni senang, ya, maka lakukan hal itu. Tetapi kalau kita cenderung meyakini bahwa orang ini tidak demikian, justru akan membawa dampak yang lebih besar atau negatif dari sikap berterus terang ini, maka kembalikanlah dengan cara yang tersembunyi. Entah melalui orang lain atau melalui pos atau yang lainnya. Intinya tidak harus langsung. Karena kita tahu dampaknya. Dan juga mungkin kita malu. Ya. Tapi inti dari keinginan kita adalah bagaimana hak orang lain ini tersampaikan pada orang itu. Itu intinya demikian. Maka lakukanlah. Kalau memang ada perasaan malu, ya, dan itu wajar. Seorang mempunyai rasa malu, alhamdulillah, ya. Al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Rasa malu itu tidak datang kecuali dengan membawa kebaikan. Al-haya'u khairun kulluh, kata Nabi Sallam. Rasa malu itu kebaikan seluruhnya. Dalam arti malu yang positif. Sebagaimana seorang pun dalam hal ini malu, ya, terhadap perbuatannya, sehingga dia ingin mengembalikan dengan cara yang tersembunyi, artinya tidak diketahui oleh pemiliknya. Ini wallahu a'lam, menurut saya tidak mengapa, dan ini bukan bagian dari syirik, ya. Insyaallah justru ini adalah perbuatan menunjukkan kesungguhan seseorang ketika dia kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah. Maka yang bertanya lebih mengetahui tentang keadaan orang yang mau diberikan. Apabila dengan terang-terangan justru mendatangkan dampak negatif yang lebih besar, maka jangan dilakukan. Dan apabila dan cara sembunyi tadi itu justru ada positifnya dan lebih maslahatnya lebih besar, kebaikan yang lebih besar, maka lakukanlah yang kedua. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, alhamdulillah, terima kasih. Jazakumullahu khair atas jawaban yang telah disampaikan. Namun mohon maaf, kali ini hanya satu pertanyaan yang dapat kami bacakan, Ustaz, karena terbatasnya waktu. Mohon disampaikan sebagai ikhtitam menutup kajian kita di kesempatan pagi hari ini. Silakan. Baik kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah kajian kita pada kesempatan yang baik ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya sebagai seorang hamba yang beriman kepada Allah, yang banyak berbuat kesalahan dan dosa. Marilah kita senantiasa berharap kepada Allah Azza wa Jalla, dan kita tidak boleh putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tingkatkan ilmu kita, tingkatkan amal kita, tingkatkan istiqomah kita, ya, mencari teman yang baik, terus menuntut ilmu, karena ilmu ini adalah senjata bagi kita dalam dan pegangan bagi kita dalam kehidupan kita ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya.